Saya persembahkan buat Jangkar semuanya di sini. Thank you. Jangkar top abis, luar biasa, aku seneng nek ndelok koyo ngene iki Mas G.